Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang masalah iddah atau masa tunggu bagi wanita yang berpisah dari suaminya. Disampaikan oleh penulis Manhajus Salikin, wa ammal mufaraqatu fi halil hayati, adapun pisah hidup maka dirinci jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya sebelum menyetubuh istrinya, maka tidak ada masa iddah yang menjadi kewajiban pihak perempuan. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab, "Inna amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita yang beriman kemudian kalian jatuhkan cerai padanya, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya yaitu menyetubuhinya, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka kalian para suami tidak memiliki hak masa iddah yang wajib kalian hitung." Kemudian yang kedua, namun jika suami telah menyetubuhinya atau minimal telah berduaan satu kamar dengannya, khala biha, maka dirinci lagi jika dicerai dalam keadaan hamil, menunjukkan boleh menjatuhkan talak dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah dengan mengeluarkan janinnya, dengan melahirkan, baik jangka waktunya pendek ataupun panjang. Kemudian jika tidak dalam kondisi hamil, maka jika fa in kanat tahidu, jika dia adalah wanita yang masih aktif mengalami haid, fa iddatuha thalathu hiyadin kamilatin, maka masa iddahnya adalah tiga haid sempurna. Mengingat firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-228, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in, dan wanita-wanita yang dijatuhkan talak oleh suaminya mereka memiliki kewajiban menunggu selama tiga qur'in, yaitu tiga kali haid. Ya, penjelasannya, maka di kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang masalah pisah hidup. Maka pisah hidup jika itu terjadi karena talak, yaitu cerai yang berasal dari suami, maka ada dua kemungkinan, talak dijatuhkan sebelum disetubui atau setelah disetubui. Jika talak dijatuhkan sebelum disetubui, maka tidak ada kewajiban menjalani masa iddah. Dan ini adalah satu hal yang disepakati oleh para ulama berdasarkan surat Al-Ahzab ayat yang ke-49. Dan ini tidak hanya berlaku bagi wanita yang dijatuhkan talak oleh suaminya, namun semua bentuk pisah hidup yang lain, yaitu misalnya khulu' atau pembatalan akad nikah dan belum dikumpuli, maka tidak ada masa iddah. Ya, kemudian yang kedua, jika telah disetubui atau minimal ngamar bareng di tempat yang aman yang seandainya mau disetubui memungkinkan. Fi makanin walaysa ma'aha mumayyizun. Jadi satu tempat tidak ada di sana orang yang tamyiz. Artinya murni cuma berdua. Dan itu tempat yang aman seandainya mau disetubui. Maka dengan minimal satu kamar, maka seorang wanita itu berhak untuk mendapatkan mahar secara utuh. Maka seorang istri yang telah disetubui atau minimal telah ngamar bareng dengan suaminya, itu tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Ya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ternyata dalam kondisi hamil, maka masa idahnya sampai melahirkan. Baik masa untuk melahirkan itu masih sebentar lagi, atau antara talak sampai lahiran itu sebentar ataupun lama. Maka seandainya wanita ini melahirkan sesaat setelah dijatuhi talak, maka dia telah keluar dari masa iddahnya dan dia bisa langsung nikah. Ya, meskipun kalau dalam keadaan nifas, ya nanti suami yang barunya tidak bisa menyetubuinya dan tidak boleh menyetubuinya. Ya, maka dan tolak ukur melahirkan ini tidak hanya berlaku untuk talak, namun semua pisah hidup. Khulu, talak, li'an, dan yang lainnya. Dan ini ijma' para ulama. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ulatul ahmali ajalahunna ayadda'na hamlahun. Dan wanita yang dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai melahirkan. Kemudian yang kedua, jika tidak dalam kondisi hamil, ya, maka ada tidak lepas dari dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama adalah masih aktif haidnya. Maka jika masih aktif haid, maka masa iddah atau masa tunggunya adalah 3 kali haid yang sempurna. Wa in talat al-muddatu baina haidataini, meskipun jangka waktu di antara 2 haid itu lama. Ya, dengan sepakat para ulama. Kemudian, dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 qurun. Wanita yang dijatuhkan talak oleh suaminya, masa tunggunya adalah 3 qurun. Nah, qurun dalam bahasa Arab itu 1 kata yang maknanya ada 2 dan itu bertentangan. Yaitu haid sekaligus suci dari haid. Nah, apa yang dimaksud dengan qurun dalam Al-Baqarah 228? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Namun, pendapat yang dikuatkan di sini adalah pengertiannya adalah haid. Di antara alasannya, nanti wanita atau istri yang tidak haid karena sudah menopause, maka nanti masa iddahnya pakai bulan. Maka hal ini menunjukkan bahasanya ya, parameter dasarnya adalah haid. Sehingga ketentuannya jika sudah tidak haid, maka pakai bulan. Nah, berarti tolak ukurnya itu haid. Kemudian di antara hikmah disyariatkannya masa tunggu adalah diketahui kalau rahim itu kosong. Tidak ada janin dari suami yang menjatuhkan talak. Dan kosongnya rahim itu diketahui dengan haid dan bukan dengan suci dari haid. Nah, apa perbedaan, apa konsekuensi dari perbedaan antara haid atau suci dari haid untuk qurun? Ya, maka konsekuensinya adalah ya, maka ulama yang berpandangan 3 quru itu adalah 3 kali suci, maka begitu haid, ya, begitu, maka dengan semata-mata wanita yang dicerai itu mengalami haid ketiga, maka masa iddah sudah selesai. Jadi dicerai pada saat suci. Dicerai pada saat masa suci. Ini sucinya dihitung. Kemudian haid 1. Karena ingat, ngitungnya dia pakai suci. Suci, kemudian haid. Kemudian suci, suci 2. Kemudian haid 2. Kemudian suci 3. Begitu suci 3, masuk ke haid. Maka masuk ke haid, maka masa iddah telah selesai. Maka dengan semata-mata mengalami haid ketiga, masa iddah sudah selesai. Namun jika menurut ulama yang mengatakan qur itu adalah haid, maka masa iddah tidaklah berakhir sampai suci dari haid yang ketiga. Tadi dicerai dalam keadaan suci, kemudian haid satu, kemudian suci, kemudian haid dua, kemudian suci, kemudian haid tiga. Nah, haid tiga ini sampai selesai haid tiga, baru masa iddahnya selesai. Dan jika talak itu adalah talak yang pertama atau talak yang kedua, maka suami punya hak untuk merujuk. Sampai kapan? Selama wanita yang dicerai dengan cerai rajai itu, yaitu talak pertama atau talak yang kedua, belum mandi dari haid ketiga. Ini berdasarkan penetapan hukum atau hukum yang ditetapkan oleh para sahabat, semacam dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Musayyib. Ya, Ali berkata tentang seorang suami yang mentalak istrinya, talak pertama atau talak kedua. Kalau Ali mengatakan, boleh bagi suaminya untuk merujuknya sampai dia mandi dari haid yang ketiga, dan boleh baginya sholat. Jadi sampai mandi tolak ukurnya. Maka seandainya haid sudah selesai tapi belum langsung mandi, masih bisa dirujuk. Ya, ini adalah penilaian para sahabat, dan mereka adalah orang yang paling berilmu tentang maksud Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Kenapa tolak ukurnya sampai mandi, tidak dengan berhentinya darah? Maka wanita yang dicerai itu jika suci dari haid dan belum mandi, maka ketentuan-ketentuan haid masih melekat pada dirinya. Semacam haram untuk disetubui. Namun di sisi yang lain, ya, wanita yang sudah selesai haid namun belum mandi, di sisi yang lain masih berlaku padanya, sudah berlaku padanya ketentuan-ketentuan wanita suci. Ya, ini uniknya. Wanita haid, jika sudah haidnya sudah selesai, namun belum mandi. Itu di satu sisi berlaku padanya ketentuan-ketentuan haid. Semacam tidak boleh disetubui. Semacam tidak boleh megang mushaf. Namun di sisi yang lainnya berlaku padanya ketentuan-ketentuan wanita yang suci. Semacam sah puasanya meskipun belum mandi. Ya, maka dari sini, dari dua pilihan ini, maka dipertahankan baqa'ul iddah. Dipertahankanlah hukum asal, yaitu iddah masih ada sampai mandi. Ya, demikian. Ya, demikian yang kita bahas sempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama pembacaan ataupun pemberian materi yang telah diberikan oleh Ustaz Aris Munandar hafizallahu taala pada kesempatan kali ini. Dan kepada sobat muslim, kami informasikan bahwasanya kita sudah berada di sesi tanya jawab, yang mana sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan mengenai hukum seputar keluarga melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0823 27275333. Sekali lagi kami informasikan kepada sobat muslim semua bahwasanya kita sudah berada pada sesi tanya jawab, yang dimana nanti sobat muslim dapat bertanya langsung kepada Ustadz melalui SMS yang nanti akan kami bacakan kepada Ustadz, dan akan satu persatu dijawab oleh Ustadz Aris Munandar hafizallahu taala. Silakan mengirimkan pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0823 27275333. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustadz. Iya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Diyah dari Lampung izin bertanya. Ayah dan ibu saya telah meninggal dunia, dan ibu saya baru meninggal dunia Desember 2020 kemarin karena COVID. Ibu Ana seorang PNS yang belum pensiun. Kalau PNS kan Ustadz akan mendapat dana taspen atau berupa asuransi dan uang duka. Jika nanti dana tersebut cair, misalkan sampai 40 juta, apakah harus dibagi ke ahli warisnya? Ana 4 bersaudara, 1 laki-laki dan 3 perempuan. 2 sudah menikah dan 2 yang belum menikah. Sedangkan Ana dan kakak yang belum menikah masih ada tanggungan kuliah, serta kebutuhan yang lain. Apakah uang taspen atau asuransi tadi bila bisa disebut harta warisan Ustadz? Apakah harus dibagi dengan kakak-kakak Ana? Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan. Iya, uang yang didapatkan dari taspen atau uang kematian, ini semua bagian dari warisan. Ya, tadi disampaikan ada 4 bersaudara, kalau enggak salah tadi yang laki-laki berapa, Mas? Yang laki-laki ada 1, Ustaz. Nah, 1 laki-laki berarti 3 perempuan. Maka ini laki-laki itu bagiannya 2, 3 itu 1. Ya, berarti 3 itu masing-masing 1, berarti 3 tambah 2, 5. Jadi harta warisan semacam dana taspen atau uang kematian nanti semuanya diakumulasi di total kemudian dibagi 5 bagian. Misalnya ya praktisnya ternyata dapat 50 juta, maka ya, ada 5 bagian, masing-masing bagian isinya 10 juta. Ya, untuk yang laki-laki dapat 2 bagian 20 juta, kemudian yang lain yang perempuan masing-masing 10 juta, 10 juta. Kemudian ya itu haknya. Nanti kalau kemudian kakak yang sudah keluarga, yang sudah mapan, itu setelah itu merelakan haknya, ya ini dipakai untuk biaya kuliah dan sebagainya, maka ya lain perkara. Namun dibagi dulu. Kalau mau ada yang diikhlaskan, itu nanti dicek di belakang, dipastikan di belakang setelah pembagian. Nah. Terima kasih Ustadz atas nasihatnya dan penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, anak izin bertanya. Bagaimana cara mendidik anak usia 6 tahun yang terlanjur tidak mau belajar dan selalu mengeluh capek duluan Ustadz? Ana sudah coba membujuk dengan sangat lembut, mengajaknya bermain terlebih dahulu, namun tetap saja dia tidak mau belajar dan murojaah Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, maka secara umum cara praktis atau teknis praktis untuk didik anak itu ya try and error. Ya, trial and error, ya dicoba, gini mempan apakah tidak. Ya, kalau enggak, ya dicoba yang ini, mempan ataukah tidak. Misalnya dibujuk baik-baik, enggak mempan. Maka gimana kalau dicoba pakai cara yang lainnya, ya, izin mainnya dicabut, belajar dulu. Kemudian kalau enggak mempan, kemudian bisa melibatkan, terutama jika itu anak laki-laki, melibatkan peran ayahnya. Ya, maka dicoba, ya, maka kumpulkan dulu opsi, cara-cara yang bisa dicobakan, atau cari orang yang cocok. Sebagian anak ya, belajar dengan orang tuanya tidak mau, namun malah belajar dengan tetangganya mau. Ya, maka boleh jadi. Ya, dengan orang tuanya tidak mau, namun malah dengan mendatangkan guru ngaji, atau kemudian kalau ini tadi murojaah berarti masalah hafalan Quran, atau kemudian dengan di tetangga atau di ustadz atau ustadzah TPA-nya atau yang lainnya, ternyata cocok, ya dicoba. Ya, maka dicoba pilihan-pilihan yang ada, ya, pilihan-pilihan yang memungkinkan. Namun ya, anak-anak ya target ngaji Qur'annya jangan muluk-muluk. Ya, target utama untuk anak-anak dari Al-Quran adalah cinta dengan Al-Quran. Ya, adapun pencapaian bisa hafal sekian dan sekian, itu nanti melihat potensi. Yang potensinya memang ke situ, ya dimaksimalkan. Yang potensinya enggak, ya secukupnya. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim semua yang ingin bertanya atau ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga, dapat bertanya melalui chat WhatsApp ataupun SMS ke Radio Muslim di nomor 0823-2727-5333. Sobat muslim dapat bertanya yang insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Aris Munandar satu persatu. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga, dapat bertanya melalui chat SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika seorang suami ditinggal mati istrinya, apakah masih ada kewajiban suami untuk berbakti pada mantan mertua? Lalu apa saja kewajiban sang suami terhadap keluarga istri? Dan bila mana sang suami ingin menikah lagi, apakah harus dengan persetujuan keluarga istri? Jazakallahu khairan. Ya, tidak ada mantan mertua. Ya, tidak ada mantan mertua dalam pengertian meskipun sudah istri sudah meninggal atau dicerai, mertua tetap mahram. Karena dia mahram selamanya. Meskipun sudah tidak lagi menjadi suami dari anak perempuannya. Maka adakah kewajiban terhadap mertua? Jawabannya tidak ada. Ya, kecuali kewajiban berbuat baik kepada umumnya orang, dan jika kita diperintahkan untuk berbuat baik-baik kepada semua orang, tentu orang yang punya sejarah, orang yang menjadi bagian dari sejarah hidup kita, tentu lebih-lebih lagi. Kemudian, apakah kemudian ketika mau nikah lagi harus minta izin dari keluarga istri? Jawabnya tidak. Kalau minta izin, tidak. Tidak ada kewajiban. Tapi kalau pembicaraan, penyampaian, ya monggo. Jika itu dinilai sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan, ya memberitahukan rencana kalau mau nikah lagi, ya tidak mengapa. Atau kemudian karena punya rencana itu kemudian mertua kemudian ngasih tawaran sepupunya istri atau keponakannya istri atau yang lainnya, ya bisa dipertimbangkan. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika suami istri bercerai, istri belum pernah menikah lagi dengan lelaki lain, setelah 2 tahun rujuk dan ijab kabul lagi, apakah yang seperti itu diperbolehkan atau ada tata caranya jika ingin rujuk? Mohon nasihatnya Ustaz. Bahasa yang tepat bukan rujuk, namun nikah kembali, akad nikah kembali. Karena rujuk itu istilah khusus. Istilah khusus selama istri itu masih masa iddah. Dan yang namanya rujuk itu bukan akad nikah. Rujuk itu sekedar ucapan suami, aku rujuk kamu, selesai. Ya, kemudian dan selesai. Jadi kalau sudah 2 tahun masa iddah sudah selesai, maka tidak lagi namanya rujuk. Namun ya kata orang Jawa, ya bolehlah pakai bahasa Jawa, balen gitu ya. Nikah lagi gitu ya. Ya, nikah yang kedua ya dengan perempuan yang sama ya. Nah, tapi itu bukan rujuk. Ya enggak ada maka tata caranya gimana? Ya tata caranya sebagaimana tata cara akad nikah. Ya, maka sehingga di akad nikah ini ya ada mahar baru dan semestinya ada walimah baru gitu. Ya, di samping akad nikah baru. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kembali kami informasikan kepada sobat muslim semua yang ada pertanyaan mengenai hukum seputar keluarga dapat mengirimkan melalui SMS ataupun chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Insya Allah masih ada waktu yang akan satu persatu pertanyaan akan kami bacakan, yang mana juga akan dijawab secara bertahap juga oleh Ustadz Aris Munandar Hafidzallahu Ta'ala. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang wanita yang menikah dengan laki-laki non-muslim, tapi pada saat menikah di KUA. Tetapi setelah menikah, suami tetap pada agama semula, tidak menjalankan syariat Islam. Bagaimana hukum pernikahan ini? Apakah istri wajib minta cerai atau bertahan? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, jika gambarannya sebagaimana yang disampaikan oleh penanya, maka masuk Islamnya si laki-laki ini sekedar pura-pura. Ya, tidak, ya bisa dipastikan pura-pura dan sehingga syahadatnya adalah sekedar pura-pura syahadat. Sehingga keislamannya juga pura-pura. Dan secara umum bisa kita simpulkan, ya, maka ya, lelaki ini tidak pernah sholat. Dan seorang muslimah semestinya tidaklah bertahan menjadi istri dari seorang laki-laki yang tidak pernah sholat. Apalagi belas sama sekali tidak pernah sholat. Ya, maka dalam maka status sebagai istri dan menikah itu tidak selalu lebih baik. Jika statusnya menikah, jadi istri, namun dari laki-laki yang mendatangkan keberadaannya, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendatangkan keberkahan dan kebaikan, ya, maka ini bukanlah kondisi yang diharapkan. Bukan kondisi yang istimewa, namun kondisi yang tercela. Jadi berstatus sebagai istri, berstatus menikah itu belum tentu status yang terpuji. Tergantung nikah dengan siapa. Nikah dengan orang yang tidak pernah sholat, orang yang Islamnya pura-pura, maka sendiri itu lebih baik daripada keadaan semacam ini. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Menijin ini ada pertanyaan yang minggu lalu Ustaz, ternyata ada yang mengklarifikasi, ternyata pertanyaan ini itu dari Ikhwan. Pertanyaannya sebagai berikut Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menggabungkan antara perintah berbakti kepada ibu dalam hal khidmat dengan tinggal berbeda rumah ketika telah menikah? Apakah lebih afdol tinggal dengan orang tua setelah menikah dalam rangka khidmat kepada orang tua atau tinggal berbeda rumah dengan orang tua? Pertanyaan ini dari Ikhwan Ustaz. Ya, maka laki-laki itu memiliki kewajiban, maka seorang suami memiliki kewajiban menafkahi istri. Di antara nafkahnya adalah menyediakan tempat tinggal yang layak. Dan hukum asalnya tempat tinggal yang layak bagi istri ini tanpa keberadaan keluarga suami, termasuk di antaranya adalah orang tua suami. Jadi seandainya mau setelah nikah itu membersamai satu rumah dengan orang tua, maka yang pokok adalah minta izin istri. Bukan memberitahu, meminta izin istri. Karena dia punya hak untuk diberi tempat tinggal, tempat tinggal independen tanpa dibersamai keluarga suami. Ya, maka redaksinya minta izin, statusnya minta izin kepada istri, bukan pemberitahuan. Jika istri mengizinkan, jika istri tidak mengizinkan ya maka tidak boleh dan tidak bisa. Ya, maka tinggal sendiri berbeda dari dengan orang tua suami. Nanti mencari kontrakan atau semacam itu yang dekat dengan rumah orang tua. Ini jika istri tidak mengizinkan ya. Jika istri tidak mengizinkan, maka kontrak satu kampung atau semacam itu, sehingga nanti pagi bisa nengok orang tua, sore bisa nengok orang tua, atau ya, sebelum berangkat kerja bisa nengok atau sambil nengok, pulang kerja sambil nengok, nanti malam juga bisa nengok gitu. Nah, masih bisa bolak-balik nengok. Gitu. Itu jika istri tidak mengizinkan. Maka jika istri mengizinkan, ya, jika istri mengizinkan, maka pertama terima kasih sama istri. Ya, karena dia mau merelakan haknya. Kemudian yang kedua, tentu setelah istri mengizinkan ini, apakah dieksekusi ataukah tidak dilihat. Ya, apakah istri itu adalah seorang yang bisa supel mengambil hati orang tua, terutama ibu, ataukah tidak. Ya, karena jika istri tidak bisa klik dengan ibu, ya, maka laki-laki itu nanti di tengah petaka di antara dua wanita. Nah, ya, maka ya, dia akan berada dalam petaka di antara dua wanita. Ibunya pengennya ini, istrinya pengen begini. Ini yang bingung ini, akan jadi bingung. Gimana supaya memuaskan ibu namun juga tidak menyakiti istri, gimana menyenangkan istri juga tanpa menyakiti ibu. Ya, maka pastikan dulu keduanya klik. Ya, dia bisa ngobrol santai, bisa ngobrol renyah berdua. Tidak ada problem, tidak ada masalah, atau seandainya ada masalah-masalah kecil bisa dikendalikan gitu. Ya. Yang itu di antara kemudian gimana istri itu adaptasi ya, karena ini dua perempuan yang berasal dari dua zaman yang berbeda. Ini istri ini generasi milenial ya, ibu ya, generasi masa silam ya, ini istri ini generasi kata orang bilang generasi rebahan. Nah, ibu itu generasi wanita giat. Nah, itu ya, itu bisa jadi problem itu. Ya, nanti ibu kok kemudian lihat istri bolak-balik pegang HP, rebahan. Ini padahal piring kotor numpuk, lantai kotor belum disapu. Dan kecenderungan wanita di masa silam, wanita produk masa silam itu mereka wanita-wanita yang kuat-kuat, wanita-wanita yang hebat. Mereka itu punya prinsip ya, tidak akan rebahan kecuali setelah beres. Jadi ketika capek, meskipun capek ditahan, capek itu prinsip, ini prinsip wanita dulu. Capek karena kegiatan ini dan itu, kemudian pulang ke rumah, itu capek ditahan. Nyapu dulu, beres-beres rumah dulu, nyuci piring dulu, ini pakaian kotor tumpuk-tumpuk ini ya, kemudian disingkirkan. Nah, itu wanita dulu. Wanita produk masa lalu. Nah wanita produk masa milenial ini beda. Ya, kecenderungan kalau pakai sudut pandang ibu-ibu kita, ibu-ibu dulu kecenderungannya manja kan? Kata wanita produk masa silam ini, wanita sekarang tuh manja, dikit-dikit rebahan, nggak mau kemudian nahan rasa sakit sebentar, nahan capek sebentar, nggak mau ya, wanita masa sekarang ya, capek dikit rebahan dulu sambil buka HP ya, dulanan HP ya, nanti kemudian kadang keterusan sampai akhirnya ya, lantai kotor tidak disapu-sapu. Kenapa? Karena kasihkan dulanan HP ya. Akhirnya kemudian cucian piring kotor itu sesiangan nggak disentuh sama sekali. Kenapa? Tadi capek rebahan dulu, Nah ternyata rebahannya sekolah ini sekolah itu lupa dengan hal yang harus dikerjakan. Nah ini problem ini. Ini problem nanti yang bingung ya, kalau ini belum klik. Ini yang bingung si laki-laki ini, anak lanang ini, anak laki-laki ini bingung dia. Gimana memadukan di antara dua hati wanita, ya, ibunya ataukah istrinya. Nah ini perlu dipastikan terlebih dahulu. Ya, ibu dikondisikan agar menjadi wanita yang yang bisa memaklumi anak muda sekarang, kemudian istri dikondisikan bisa beradaptasi dengan kebiasaan dan kesukaan ibu sebagai wanita produk masa silam. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya, semoga dapat memberikan pencerahan kepada sang penanya. Kembali lagi kami informasikan kepada sobat muslim bahwasanya masih ada sedikit waktu sehingga sobat muslim semua dapat bertanya mengenai hukum seputar keluarga ke nomor 0823 2727 5333. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikum. Ustaz izin bertanya, bagaimana nasihat untuk seorang istri yang kadang sering kelewat cemburu melihat chat suami dengan teman perempuannya di kantor? Dan mohon nasihatnya bagi muslimah yang kurang menjaga etikanya dalam bermedia sosial terhadap lawan jenis. Jazakumullahu khairan. Ya, kalau chatnya terlalu akrab dan tidak seperlunya, maka cemburu dalam hal ini cemburu yang wajar, cemburu yang terpuji. Ya, maka suami wajib menyadari jika komunikasi dengan lawan jenis, jika diperlukan boleh seperlunya secukupnya. Tapi jika tidak perlu dan tidak ada kebutuhan mendesak, ya, maka hendaknya jika dia adalah seorang muslim yang tahu agama, hendaknya menyadari kalau itu satu hal yang keliru dan berupaya untuk memperbaiki diri. Dan, nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Terlanjut ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikum. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana agar sekeluarga menjadi keluarga yang dirindukan di surga? Ya, menjadi keluarga yang dirindukan oleh surga, ya, menjadi keluarga yang mencintai kebaikan dan gemar dengan kebaikan dan kerjasama dalam kebaikan dan amal soleh. Ya, maka rasa cinta dengan kebaikan, ibadah dan amal soleh itu tertanam kuat di keluarga ini. Bukan hanya cinta, namun kemudian semangat untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Ya, dan ini didukung dengan kerjasama, saling mengingatkan, ya, saling menasehati. Nah, maka ini kiat utamanya demikian. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kembali kami ingatkan kepada seluruh sobat muslim semua yang menyimak kajian ini, yang dimana ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga. Masih ada sedikit waktu yang akan disediakan untuk sobat muslim yang ingin bertanya, bisa chat WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0823 2727 5333. Sekali lagi kepada sobat muslim dapat bertanya melalui chat SMS ataupun WhatsApp yang nanti akan satu persatu dijawab oleh Ustaz Aris Munandar ke nomor 0823 2727 5333. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan mau bertanya Ustaz, apa nasihat terbaik untuk seorang suami yang masih suka chat dengan seorang akhwat? Syukron. Ya, nasihat yang terbaik adalah menyadari bahwasanya rumput milik kita sendiri itu jauh lebih hijau jika dirawat dengan baik-baik. Dan menyadari kebaikan-kebaikan istri. Ya, ini tentu perlu dukungan sikap istri. sikap istri, ketaatannya, pelayanannya kepada suami, khidmatnya kepada suami. Sehingga kita bisa nasihati suami untuk mengingat kebaikan istri, mengingat kelembutannya, mengingat kepatuhannya, mengingat ketaatannya. Dan dengan segala kekurangannya, ya, dia adalah wanita yang terbaik untuk suami. Ya, karena dia demikian patuhnya, demikian melayani, demikian taatnya. Ya, dan ini telah terbukti. Adapun rumput sebelah itu belum tentu terbukti. Belum tentu terbukti sebagai wanita yang taat, wanita yang patuh, wanita yang lembut ketika marah. Adapun istri kita, ketika marah dia masih jadi sosok wanita yang lembut, marahnya dengan tangisan, marahnya dengan ini, dan itu jelas satu hal yang nyaman. Sedangkan rumput tetangga ini belum tentu. Dan jika dia adalah seorang yang mengerti hukum agama, maka hendaknya menyadari bahasanya itu adalah bagian dari komunikasi yang tidak perlu atau bahkan berlebihan. Itu bagian dari godaan setan. Dan inna syaitana lakum aduwa fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh, sikapi setan sebagai musuh, jangan sikapi sebagai kawan. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita bacakan kembali pertanyaan yang masuk Ustaz. Ustaz, berapa bulan masa iddah istri yang sudah ditalak satu? Mohon jawabannya Ustaz. Masa iddahnya 3 kali haid. Masa iddahnya 3 kali haid. Semestinya ditalak ketika dalam kondisi tidak haid, kondisi suci dan belum dikumpuli. Kemudian ini suci ya. Ya, pada saat ditalak, kemudian haid 1, kemudian suci, kemudian haid 2, ya, kemudian suci, kemudian haid 3. Haid 3 selesai, kemudian mandi, sudah selesai masa iddahnya. Sudah resmi jadi orang lain. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, adakah kriteria minimal walimah Ustaz? Mohon jawabannya. Minimal walimah tidak ada minimalnya. Jadi seandainya diundang kawan-kawan tetangga dikumpulkan, kemudian diedarkan padanya gorengan gitu, pisang goreng semua misalnya. Sudah bisa walimah. Walimah sangat sederhana. Ya, pisang goreng bareng-bareng ya, satu RT plus kawan-kawan ya, semuanya disuguhi pisang goreng, sudah itu dah walimah. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali pertanyaan yang masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, saya seorang laki-laki, bolehkah ketika saya mau menikah nanti memberikan kriteria bahwa orang tua si wanita harus sudah mengenal Islam dan mengamalkan Islam sesuai petunjuk Nabi? Karena saya ingin mertua saya nanti ikut membantu saya dalam mendakwahi orang tua saya agar beragama sesuai petunjuk Nabi. Mohon nasihatnya Ustaz. Punya target cari calon mertua semacam itu boleh-boleh saja. Ya. Namun apakah dapat ataukah tidak? Nah itu nanti permasalahan yang berbeda. Kalau punya kriteria boleh. Kemudian realitanya dapat ataukah tidak, ya nanti ada banyak faktor. Oh ini calon mertuanya masuk, ternyata anaknya tidak cocok dengan kita, anaknya mundur, jadi kan gagal. Atau mertuanya sudah cocok, kita kenalan dengan anaknya, lu kok kitanya yang nggak cocok, kita yang mundur, nggak jadi lagi dapat mertua itu. Sehingga ya pasang kriteria boleh, namun realitanya ya nanti lihat kondisi. Dan dan ini sampaikan kepada orang yang sampaikan terus terang kepada orang yang bantu. Sehingga nanti bisa dicarikan kira-kira yang sebagaimana yang diinginkan. Ya, sebagian orang punya kriteria disimpan. Gak terus terang sama yang bantu. Akhirnya ini dikenalkan ini gak cocok mundur. Dikenalkan ini gak cocok mundur. Alasannya gak jelas. Ternyata ada hidden ya, kriteria. Ya, kriteria tersembunyi. Nah kriteria semacam ini sampaikan. Sehingga orang nolong itu, orang bantu itu jelas. Mana kriteria yang harga mati nanti juga perlu disampaikan. Ya. Mana kriteria yang harga mati dan mana kriteria yang masih bisa ditoleransi. Karena pengen sekali dakwai orang tua yang masih dinilai jauh dari agama, ya, maka calon mertua semacam ini harga mati. Kok kriteria anaknya bisa dinego? Nah, kriteria calon mertuanya harga mati. Sampaikan apa ya kriteria yang harga mati dan mana yang bisa dinego, sampaikan. Perlu transparansi, kejelasan, sehingga orang nolong itu jelas dan dia tahu arah ya, gimana cara untuk menolongnya. Nah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Bagaimana menyikapi istri yang telah pergi dari rumah 6 bulan tanpa izin suami dan tanpa tahu alamatnya? Mohon nasihatnya Ustadz. Ini tanpa tahu alamatnya ini perlu diceritakan lebih lanjut. Apa kemudian dia tidak kembali ke orang tuanya? Atau kemudian orang tuanya tidak tahu? Ataukah keluarganya yang nutup-nutupi dan seterusnya? Jadi ada masalah apa ya, kita tidak bisa ngasih jawaban karena ya cuma dapat informasi dampak ya, yang tentu ada asap itu ada api ya, apinya apa, asapnya seperti ini ya. Maka ya, jika kita cuma membacanya asap saja, dalam hal ini istri keluar rumah, maka statusnya itu istri yang nusus gitu. Dan istri yang nusus bahkan sampai berbulan-bulan tidak mau kembali bukanlah wanita atau istri yang baik. Ya, setelah itu keputusan lebih lanjut ada di tangan suami. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir pada sesi malam hari ini Ustadz. Sehingga nanti Ustadz bisa menutup acara kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Waalaikum. Izin bertanya, saya mempunyai adik perempuan, tapi ayah kami non-Islam. Siapa yang bisa jadi wali nikahnya Ustaz? Apakah saya bisa jadi wali nikah mengingat ibu dan ayah nikah beda agama dari hamba Allah di Jawa Timur? Yang mana kasusnya ini sama seperti penanya yang lalu, yang dimana nikah secara Islam di KUA, tadi setelah nikah balik ke non-Islam lagi Ustaz. Mohon jawabannya. Ya, nikah beda agama, wanitanya muslimah, laki-lakinya non-muslim, statusnya zina. Ya, statusnya zina. Nasabnya ke ibu. Nasabnya ke ibu. Maka anak perempuan tersebut, ya, dia tidak memiliki tidak memiliki wali dari jalur ayahnya karena dia tidak punya ayah, karena ayahnya statusnya hanya ayah biologis, sehingga walinya adalah KUA, walinya adalah sultan, penguasa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, fasultanu waliyu man la waliya lahu. Penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Ya, maka pada dasarnya walinya adalah Presiden RI. Keren malah ya. Tapi berdasarkan undang-undang perkawinan, ya, maka status wali hakim dari kepala negara ini telah dilimpahkan kepada kepala-kepala KUA. ya, telah dimandatkan kepada kepala-kepala KUA. Nah, itulah yang jadi walinya. Nah, demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian. Dan seiring kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di ruang belajar virtual ini. Semoga kehadiran kita di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang memberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada segenap kru Radio Muslim, kemudian Haku TV dan semua media yang turut merilai acara ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik, memberikan keberkahan hidup, umur, usia, harta dan yang lainnya untuk antum semua. Demikian juga mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meringankan musibah saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, baik itu banjir di Banjarmasin ataukah gempa bumi di Mamuju dan di tempat-tempat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan kepada mereka dan memberikan pahala kepada mereka atas musibah yang menimpa mereka, dan semoga musibah ini menjadi sumber kebaikan bagi para korban sehingga bisa untuk kemudian menjadi alat untuk melakukan introspeksi diri dan menjadi penghapus dosa dan meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 77553311 93. Terima. Niatan pendidikan Islam Al-Azhar. Mari berkumpul dakwah Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menyebarkan sunnah.